kusangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Tuh mencari kesombongan diri, lepas segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, berilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan diramkan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga lalu untuk mencari kesombongan diri, lepas kalah.